Akan geus cunuk ka waktu mangsa aja geus datang amuknya lahan mi hape talata sameme kasih cika ujang niti wajib si bapak napi kapati poma pula reken piken uiken tanyaken kak ma sawawa pek teruskan ya perang ngucang ngesang layu gerak indit andika balika puting gerak bawa nyawa kan jadi nyusi saka ujang nyai yuatu apa rek mula titik tulis akan geus cunuk ka waktu mangsa aja geus datang hamunyahan mi hape tarata sameme kasih cika ujang niti wanci si bapak nepi kapati koma pula reken piken uiken tanyaken kak ma mungkesah canggesang layung gerak indi andika balika peting gerak bawa nyawa kanungkahungan tong diantep jejerit nyung sisa apa